aku haus akan engkau. Hatiku bakar cinta akan hadirmu. Sebab kasih setiamu terjalin indah lingkupi hidupku. Berjalan bersamamu dari masa mudaku hingga akhir hayatku. Kasih yang telah kau beri amat berarti, mewarnai hidupku ini. Kasih bawalah aku untuk lebih lagi memahami arti hidup ini. Betapa jiwaku haus akan engkau. Hatiku bakar cinta akan hadirmu. Sebab kasih setiamu terjalin indah lingkupi hidupku. Berjalan bersamamu dari masa mudaku hingga akhir hayatku. Kasih yang telah kau beri amat berarti, mewarnai hidupku ini. Kasih bawalah